Please welcome Disanity. Selamat sore Lumajang. Kami di Sanity. Oke. Lagu pertama dari kami. Road Purulen and Centred. Come on, motherfucker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Lumajang. Kami di Sanity, gabungan dari beberapa kota, membuat suatu project brutal death metal yang mungkin agak biasa di kuping Anda. Saya dari Pare, Dwiki dari Pasuruan, dan Mas Andre dari Malang. Monitor ngarep gak. Lagu selanjutnya masih dari demo kami 2021, Incision, Injection, and Putrefaction. Kami sedang merampungkan proses rekaman untuk album pertama kami. Semoga bisa keluar di tahun ini. Dan terima kasih juga untuk semua panitia yang bertugas, semua aparat-aparat. Terima kasih. Aku harap kedepannya para aparat dan jajaran-jajaran tidak mempersulit event lagi. Event ini pasti aman, gak akan tawuran, gak kayak dangdut. Cuman mungkin uangnya kurang sedikit. Oke. Yang akan masuk di album pertama kami. Dying and Moribundity. Kita liarkan, kita habiskan energi kita sebelum kita mulai kerja atau sekolah lagi. Come on. kasih sekali lagi untuk panitia, Mas Bangga, Mas Mufan, Lumajang Deathfest. Sangat sangar. Kita baru pertama kali di Lumajang, tapi sambutan kalian sangat antusias dan terima kasih sekali. Oke. Terima kasih juga untuk pemimpin yang sudah tampil tadi, ada Simpul Mati, Grogot, Vomiting Intestine, Insulted, dan beberapa band yang sudah tampil. Terima kasih. Dan semua yang sudah datang membeli tiket damai dan tertib di sini, terima kasih. Ini untuk keberlangsungan acara ke depan. Jadi kita jaga ya, jangan ada tawuran. Biar aparat-aparat kalau mengasih izin biar tidak dipersulit. Untuk lagu terakhir kita cover The Mighty This Yours. Yes, God! Minta foto buat kenang-kenangan kami. Kita bermain di Lumajang. Kalian sangat sangar keren. Terima kasih untuk support kalian semua.